Suaranya merdu cantik lagi. Oh, ya. Keren, kita panggil sama-sama ya. Ada Ramayana, juga ada Arma Community Ani Santika. Yeah, bener wes. Thank you. Suwon Arma Community, alhamdulillah.